السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هدين جماعة صلاة الصبح يعني ولكن الله سبحانه وتعالى الحمد لله kita bertemu kembali dalam pengajian setelah subuh, dan insyaallah taala kita akan melanjutkan uraian dan pembahasan seputar anusibatuz zakah, nisab-nisab zakat, dan ketentuan ukuran, baik dalam hal ukuran emas dan perak dan ukuran yang berkaitan dengan sok nabawi. Dan tentu saja perkara ini perkara yang sangat penting karena berkaitan dengan kewajiban zakat dan apa yang mesti dikeluarkan atau kadar yang mesti dikeluarkan dari harta kita. Dan masalah zakat seperti yang telah kita uraikan dalam pertemuan kemarin, ini merupakan rukun Islam yang ketiga setelah sholat, ya, kalimat syahadah, kemudian sholat lima waktu, dan setelah itu zakat, ya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau mengatakan innaka sata'ti qauman min ahli kitab, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi golongan dari ahlul kitab di Yaman, ya. Maka beliau mengatakan falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, maka jadikanlah ajaranmu yang pertama, dakwahmu yang pertama, apa yang engkau sampaikan kepada mereka adalah tentang makna kalimat tauhid. Ya, fa awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Perkara pertama yang engkau menyuruh mereka kepadanya adalah dua kalimat syahadah. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaati engkau dalam perkara tadi, artinya mereka bersedia menerima Islam dan mengucapkan kalimat syahadah, fa'limhum, kabarkanlah kepada mereka anna Allah tarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yamin wa laylah, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu sehari semalam. Kemudian kata Nabi kembali, fa'inhum ata'uka lidhalik, jika mereka juga taat kepadamu tentang hal itu, mereka mau melaksanakan salat lima waktu, fa'limhum, kabarkan kepada mereka anna Allah tarada alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim, kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, yaitu zakat, yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang yang miskin di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa zakat di antara perkara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditunaikan oleh setiap muslim, ya. Dan adalah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, ya. Tetapi perkara yang tentu saja tidak lepas dari perhatian kita adalah zakat adalah ketentuan syariat pada harta kita yang dia ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan, ya. Telah kita sebutkan dalam pertemuan kemarin bahwa tidak semua harta wajib zakat. Dan tidak semua kadar harta yang wajib zakat wajib dikeluarkan padanya zakat, ya. Karena itu kita ingin mengingatkan rumusan dari zakat, besaran zakat yang dikeluarkan, ya, untuk emas dan perak. Kemarin telah saya sebutkan jumlah zakat adalah nilai, ya, nilai dari atau ya nilai dari atau jumlah, ya, n dari emas atau yang tepatnya n halah, nilai harta, ya, ini dikalikan dengan x per 40, ya. Ini rumusan. Jika kita ingin tahu berapa kadar zakat yang harus kita keluarkan, rumusnya adalah NH kali X per 40. 40 adalah besaran zakat, yaitu 2,5% yang sama dengan 1/40. Ya. Apa NH-nya? NH adalah nilai harta yang dia harus lebih besar atau sama dengan NI. NI adalah nisab. Nanti bisa emas, bisa perak. Sedangkan X-nya adalah harga pasar dari harta. Ya. Bisa emas, bisa perak, ya. Ini rumusannya. X adalah harga pasar. Harga ketika kita akan mengeluarkan, ya. Kemarin kita sebutkan kurang lebih 550, pasti sekarang bisa berubah. Bisa berfluktuasi, ya. Caranya bisa dicek. Biasanya di laporan bursa tentang harga saham, biasanya di bawahnya juga ada keterangan tentang harga emas dan perak, atau dalam situs Aneka Tambang juga ada, ya. Perak 12.850, ini kemarin yang kita sebutkan, Pak, ya. Ingat, ini bukan standar satuan, ini bisa berubah-ubah tergantung harga, ya. Maka ketika akan kita keluarkan, kita tentukan faktor X-nya di sini. Itu kurang lebih, Pak, ya. Nilai harta, ini nisab. Nisab emas kemarin telah kita sebutkan, Pak, berapa, Pak? 85 jumhur, ya. Ada yang mengatakan, ya, 90, ya, ada 92. Tapi kita mengatakan yang paling dekat adalah 70 gram emas. Lu kok Ustaz nyeleneh? Ya, kita telah ajarkan kemarin bahwa masalah gramnya tidak mengapa kita menyelisihi pendapat jumhur, karena memang tidak ada keterangan nas hadis tentang jumlah gram. Yang ada dalam bentuk satuan lama. Satuan lama yang telah kita bahas dalam pertemuan kemarin yang berkaitan dengan, ya, habbah, ya, biji gandum gitu yang diukur. Jadi itu ketentuannya. Hasilnya seperti ini. Perak berapa, Pak? 460 gram. Ya. Ini, ya. Kalau ada seseorang memiliki emas 70 gram, ya. Berapa zakatnya, Pak? Kita mengerjakan rumus sekarang. Ya, tinggal 70/40. Berapa? Berapa? Ya, 1,25 gram kali X harga pasar. Itu seandainya pas 70. Tapi biasanya sih kita tidak seperti itu, ya. Kurang lah, ya. Tapi kalau misalnya ada, artinya bahwa dia tidak mesti 70. Yang penting bahwa nilai harta kita yang akan dikeluarkan, apakah emas atau perak, harus lebih besar atau sama dengan. Artinya minimal adalah nisab minimal. Kalau lebih, ya, gampang saja. Misalnya 80 gram. Tinggal 80/40. Kalau mau diringkas juga begini saja, dipisah, ya. Biar lebih enak. Kita langsung bisa dapatkan satuan gramnya, ya, dan dikali rupiahnya, nilai X-nya, sama saja, tidak ada perbedaan, tidak ada masalah, ya, jelas, Pak, ya. Jadi kalau 80, berarti kan ini 2, ya, 2 kali 550 ribu, berarti satu juta 100 ribu, itu yang kita keluarkan. Kalau 160 gram, tinggal 4 kali ini, 2.200.000, selesai. Itu saja, rumusnya sederhana, kan? Mudah. Ya. Ini cara menetapkan zakat dari harta kita. Jelas Pak ya? Jelas insya Allah. Sekarang kalau perak, perak juga demikian, tinggal mudah saja ya. Yang penting kita punya standar baku dari nisab ya. Nisabnya berapa? 460 ya. 460. Jadi kalau seandainya seorang punya 460 gram perak, 460 bagi 40 berapa semua? Berapa? Iya. Berapa? 460. Berapa? 4 1 berarti ya, kemudian 1 5 ya. Dikali 12 850 kali X-nya. Itulah jumlah yang dikeluarkan. Selesai zakat saya begini sudah ya. Tapi ingat, ini standar minimal 460. Kalau seorang punya kelipatan 2-nya, kelipatan 5-nya, langsung saja per 40 kembali ya. Jadi mudah, simple. Ini mengeluarkan zakat emas dan perak. Kenapa kita pilih 70, Pak? Padahal kemarin ada yang 85, ada yang 92. Kenapa kita pilih 460? Padahal ada 595 gram. Ada yang bahkan lebih dari itu. 625 kalau menurut Bu Hanifah. Kita mengatakan pertama, ya, bahwa kita melihat apa yang terkecil dari perbedaan pendapat tentang ukuran nisab. Karena berkaitan dengan apa yang wajib kita tunaikan. Kalau kita ambil yang besar, ternyata yang benar kecil, kita berdosa. Kalau kita ambil yang kecil, ternyata yang benar adalah besar, gak ada masalah. Jelas ya? Itu ukurannya, standarnya. Saya kira jelas, Pak. Ini zakat emas dan perak. Tapi ketahuilah bahwa zakat emas dan perak, ya, ini juga disebut zakat apa? Har. Makanya kita sebut zakat harta. Disebut juga har. Harta. Dengan mengingat bahwa emas dan perak pada waktu dahulu juga merupakan alat tukar. Ya, para ulama mengatakan sebab dikeluarkannya emas dan perak as-samaniyah, karena nilai tukarnya yang ada. Nilai tukarnya yang ada. Nah, sekarang kalau begitu, permasalahan timbul ketika berkaitan dengan bagaimana dengan zakat harta yang lain. Dalam artinya sekarang kita ambil satu uang kuartal atau uang tunai, ya kan? Seorang mungkin tidak nyimpan emas, ya kan? Tidak nyimpan emas, ya? Atau di rumahnya tidak ada emas kecuali sang bapak, kebetulan bapak dari Jawa, ya? Emas Jawa, ya? Tidak ada emas di rumah, yang ada cuma uang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Ya. Maka itu juga harta bukan, Pak? Harta. Kalau begitu dikeluarkan zakatnya. Iya, karena dia harta. Nah, tentang ukurannya bagaimana, ini penting. Dia kembali kepada ukuran emas dan perak dalam hal nisabnya. Dalam hal nisabnya. Itu mesti. Apalagi kedua, zakat perdagangan. Iya, Pak? Atau zakat komoditas. Ya kan, Pak? Meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukumnya. Masyhur dari ulama muasirin seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada zakat perdagangan. Dan beliau merujuk kepada perkataan para ulama yang belakangan seperti Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal dan Ibnu Zanjawih dalam kitabnya Al-Amwal. Kitab yang membahas tentang harta-harta dan apa yang diwajibkan padanya dari zakat. Kedua ulama tersebut mengatakan tidak ada zakat perdagangan, ya. Tetapi imam yang empat menetapkan bahwa harta ada zakatnya. Karena firman Allah SWT, ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma apa? Anfiqu min thayyibati ma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum minal ard, ya, itu untuk pertanian ya. Kalau dalam ayat yang lain, mimma kasabtum, dari apa yang kalian peroleh dari harta. Jadi menunjukkan bahwa Ada. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan al-baz. Al-baz itu kain, ya, yang ada zakatnya. Dengan dasar itulah yang benar dalam pendapat para ulama bahwa perdagangan atau barang perniagaan itu terkena zakat. Tapi ada ketentuannya. Bukan semua jenis perdagangan atau semua nilai yang ada dari modal diwajibkan zakat. Harus memenuhi kriteria nisab dan haul pula. Nisab dan haul pula. Dari mana diketahui itu? Ya, juga dari emas dan perak. Nah, lihat, ternyata beberapa perkara zakat dari harta kita berkaitan dengan nisab emas dan perak. Jadi penting sekali kita mengetahui. Yang ketiga, zakat piutang. Saya mengutangkan, meminjamkan uang kepada orang. Itu harta saya atau bukan, Pak? Harta saya. Kalau begitu menurut ketentuan syariat, ia pun wajib zakat. Ya. Ya, hanya saja ada khilaf di antara para ulama tentang bagaimana caranya jika ternyata uang itu ada pada orang yang dia mumatil, suka berkelit, pandai silat. Kalau ditagih, kita enggak berani. Kalaupun kita bawa pengawal, dia jago berdebat, ya. Baik silat Betawi atau silat lidah gitu, Pak. Ya, bagaimana hukumnya, kan? Nah, yang benar dari pendapat para ulama bahwa piutang jika ada pada orang yang muyassar, artinya orang yang bisa membayar, memiliki harta yang cukup untuk membayar, maka diwajibkan zakat piutang meskipun belum jatuh tempo. Kan kata gak kasih gian, Pak, ya, kita kasih utang 20 juta nanti dibayar 5 tahun akan datang atau 3 tahun akan datang, maka belum jatuh tempo sih uangnya, dia belum kembalikan ke kita, masih dipakai. Tapi kita sebagai pemilik harta tersebut selama 3 tahun ia menggunakannya, kita keluarkan zakatnya. Jika piutang itu memenuhi nisab dan berlaku haul. Misalnya tadi, ya, saya berikan 30 juta atau 50 juta kepada dia selama 3 tahun. Saya bayar zakatnya berapa tahun, Pak? Berapa tahun, Pak? 2 tahun, ya. Setahun haulnya, ya. Kalau setahun berarti sudah keluar. Nah, tahun kedua berarti saya keluarkan zakatnya. Tahun ketiga saya keluarkan zakatnya lagi. Jadi bukanlah bahwa harta kalau sudah dikeluarkan zakat, enggak ada lagi zakatnya, tidak. Selama nisab tetap terjaga, maka dia tetap dikeluarkan setiap tahun. Rugi dong? Tidak. Ya, itu hak fakir miskin dan Allah janjikan pahala yang besar, bahkan tambahan rezeki dan barokah. Ya. Jadi 2 tahun, Pak, berarti dibayar. Boleh dibayar langsung, boleh juga, ya, kita bayar setiap tahunnya saja. Jadi ada ketentuan, apa itu? Nisab dan haul. Nah, ada lagi nisab, ya. Nisabnya apa, Pak? Nisabnya juga kembali kepada emas dan perak. Berikutnya, zakat tabungan haji. Nah, yang mau berangkat haji nih, ya? Ya, Pak? Oh iya, belum. Oh, afwan. Yang sulit membayar. Maka yang benar dari pendapat para ulama bahwa yang ini dibayar hanya untuk, sebenarnya bagian ustaz ini sebenarnya, ya, Abdul Bar, afwan ini. Hanya untuk 1 tahun setelah diterima, artinya setelah kita dapatkan. Misalnya 50 juta tadi saya berikan selama 3 tahun. Ternyata proses penagihannya lama, diberikannya 10 tahun yang akan datang, Pak. Bisa malah enggak bayar? Iya, kalau enggak bayar selesai, Pak. Berarti bukan harta kita. Ikhlaskan saja. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Mungkin orangnya lupa, Pak. Ya, jadi kalau sulit, ya, begitu kita dapat, ah, durian runtuh nih, ya, kita keluarkan zakatnya. Meskipun ternyata hitungannya sih 10 tahun. Ya kan? Kan 50 juta tadi terpenuhi nisab. Iya, 50 10 tahun sama dia. Apa kita harus keluarkan 10 untuk 9 tahun? Tidak. Hanya setahun saja. Setahun saja. Karena kembalinya pun suatu anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Masih bisa kembali. Itu pun kadang tidak utuh, Pak ya. Nolnya sudah hilang. Tinggal 5 juta kembalinya, ya. Maka dikeluarkan hanya 1 tahun saja, itu pun setelah diberi ya, ba'dal qabdi, setelah kita menggenggam uang tersebut. Jelas, Pak ya? Ini yang rajih dari pendapat para ulama. Kemudian zakat tanggungan haji. Ya kan, Pak? Ada juga misalnya zakat mahar. Ini semuanya derivat atau pecahan dari harta. Selama intinya, selama dia merupakan harta kita dan memenuhi nisab dan haul, kena kewajiban zakat. Ya, yang tidak kena kewajiban zakat disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Hadis Abu Hurairah Rasul mengatakan, "Laisa li mu'minin fi abdihi wa farasihi sadaqah." Tidak ada bagi seorang mukmin terhadap budaknya dan kudanya kewajiban zakat. Diambil dari ini ijma ulama, sepakat para ulama seperti kata Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhaddab, bahwa untuk budak sahaya kita tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kenapa disebut budak? Karena budak itu harta. Harta. Sehingga kalau orang meninggal pun diwariskan kepada keturunannya, gitu. Tapi dia tidak ada zakat meskipun seorang punya ya budak 1000 orang enggak. Dan budak ini bukan karyawan, karyawan lain. Bukan budak, meskipun kadang karyawan pun diperbudak. Ya kan, Pak? Baik, farsihi kuda, maksudnya kendaraan. Sama dengannya kendaraan. Seorang punya mobil apa? Yang suka ngamuk di jalan ini? Yang ada klub-klubnya ya? Yang kudanya nungging itu loh, Pak. Kuda nungging. Ferrari ya, Ferrari atau mobil mahal sekalipun yang mungkin hanya dipakai untuk sholat itto, sholat itto dipakai, ya, tidak ada zakatnya. Semewah apapun tidak ada zakat. Demikian pula rumah yang ditempati, ya, perabotan rumah tangga meskipun dia antik, peninggalan zaman Majapahit misalnya, harganya miliaran, tidak ada zakat. Semua yang yu'addu lil isti'mal wala yanmu, digunakan dan tidak berkembang, tidak ada zakat padanya. Gitu, Pak, ya. Jadi yang seperti ini, tanggungan haji masuk enggak, Pak? Masuk. Meskipun tidak di tangan kita, ya. Karena tabungan yang kita taruh sama saja dengan seorang buka rekening di bank, bank syariah misalnya, dan dia simpan uang, itu adalah uang yang dia pinjamkan kepada bank tersebut. Masuk utang? Iya, utang. Masuk piutang namanya. Dan kita wajib mengeluarkan zakat atau harta kita. Jelas ya? Meskipun nanti akan terpakai untuk berangkat haji, cuman dia kan belum dipakai, masih disimpan, ditumpuk, dicicil dan seterusnya, maka dia masuk harta kena zakat. Mahar, nah di sini masalah kalau mahar. Sebentar, Pak, harus memenuhi nisab. Nah, sebenarnya saya berharap pertanyaan yang terakhir, Pak, dengan menandakan, ya Ustaz, kalau begitu nisab yang mana yang dipakai, kan begitu nantinya. Sebenarnya saya membawa ke sana, Pak. Cuma Bapak sudah bocorkan soal, jadi apa boleh buat. Zakat mahar, Pak. Zakat mahar, ya kan? Ini ada perbedaan pendapat. Mahar harta atau tidak? Harta bagi sang wanita, kan, Pak? Diserahkan, ya? Berarti dia milik sang wanita. Apakah dia harta dia? Betul. Ya. Keluarkan zakatnya, di sini ada perbedaan pendapat. Yang benar dari pendapat para ulama, tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena syarat dari zakat, dia adalah harta yang mustaqir, harta yang tetap dalam kepemilikan kita. Karena itu dalam pembahasan Ustaz Abdul Bar kemarin disebutkan, misalnya zakat perusahaan. Ada, Pak? Ada enggak satu perusahaan? Enggak ada, karena dia bukan perorangan. Zakat itu harus untuk harta perorangan. Harta syarikat tidak ada, kecuali setelah pembagian dividen, pembagian keuntungan. Maka bagian kita dapatkan nisab zakat, keluar dong. Itu milik perorangan, enggak ada. Kalau ada istilah perusahaan ini mengeluarkan zakatnya, itu hanya bumbu, pencitraan, atau ya namanya perusahaan ingin berbagi-bagi kepada karyawan yang lainnya. Tidak ada masalah ya. Tapi jangan dikatakan, kan perusahaan sudah bayar zakat kita, enggak usah dong bayar zakat. Itu bukan zakat yang disyariatkan. Paham ya? Karena zakat hanya ada pada harta perorangan. Kedua, zakat itu haruslah pada harta yang dimiliki mustaqir. Ya. Mahar tetap apa tidak, Pak? Mahar itu harta wanita kan, betul, Pak? Betul. Tapi tidak mustaqir. Kenapa, Pak? Tidak ada kemungkinan sang istri dicerai atau tidak bahagia sampai akhir hayat, kan gitu, Pak, ya? Bahagia gitu, ya. Kalau dicerai, kadang dicerai sebelum digauli. Ya. Setelah saya mengatakan qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya. Satu menit kemudian dan saya ceraikan dia dengan ridho dan lapang dada, ya. Belum digauli, Pak. Dan ada yang telah digauli. Ya kan begitu, Pak? Jika istri dicerai sebelum digauli, apa yang terjadi? Mahar dikembalikan utuh. Nah, kalau begitu harta sang wanita enggak? Iya asalnya. Tapi ternyata bukan harta yang mustaqir. Bisa kembali utuh. Atau di korting 50%. Apa itu, Pak? Jika telah digauli. Setengah, Pak. Setengah mahar. Kembali. Tentu saja. Kecuali jika sang suami mengatakan saya ikhlas untuk dia. Yang penting bagaimana kita berpisah. Paham ya? Itu tidak ada masalah. Tapi dalam ketentuan bahwa zakat atau mahar itu sebenarnya harta yang tidak tetap. Karena itu tidak ada ketentuan ya zakat padanya. Kecuali terbukti memang bahwa dia tidak akan kembali lagi. Ya, sehidup semati. Ya. Gitu, Pak. Jadi kita coret, Pak, ya. Ribau semua, kan? Ya. Sekarang masuk ke gongnya, Pak, yang sudah dibocorkan Bapak tadi. Ya. Nah, ini begini, Ustaz. Kita tahu bahwa perbedaan yang ada pada nisab emas dan perak. Dan perbedaan pada harga, Pak, pasar. Tidak ada keraguan bahwa yang namanya emas lebih mahal dari perak. Kan gitu, Pak? Nah, kalau begitu, saya harus ikut standar yang mana? Kan gitu, Pak? Untuk menentukan harta saya ini, uang tunai yang saya simpan itu sudah memenuhi nisab, wajib zakat. Barang perdagangan saya, ya, dan tentang barang perdagangan, cara menghitungnya bukan harga modal. Tapi harga, Pak? Pasar. Dikali dengan satuan barangnya gitu. Agak rumit dan ini mengajarkan kepada kita adanya pembukuan ya dalam perdagangan kita. Nah, tapi ini juga ada ketentuannya. Berapa sih? Mau pakai standar perak atau ini mana? Modalnya apa? Saya kena zakat itu apa standarnya? Ukurannya apa nih soalnya kan itu, Pak? Jadi lihat, sangat urgen sekali penetapan apa yang berkaitan dengan nisab. Ya, berkaitan dengan nisab. Ya, sebagian ulama mengatakan untuk perdagangan tidak ada masalah, harus ikut kepada perak, karena dialah yang terkecil. Untuk uang kuartal, piutang atau harta-harta yang wajib zakat yang lainnya, disinilah terjadi perbedaan yang kuat diantara para ulama. Ya kan? Kalau gitu kita sebutkan dulu tentang perbedaan pendapat itu, ya, tentang khilaf yang ada di antara para ulama, dan nanti kita akan lihat apa yang kuat dari pendapat para ulama. Nah, tentang masalah penentuan, saya gariskan permasalahannya. Permasalahan, ya. manakah standar nisab yang dipakai, emas atau perak? Ini krusial sekali, ya. Ya, kalau kita bingung bahaya, nanti orang tidak mau bayar zakat, ya. Haknya fakir miskin terabaikan, ya kan? Ambil yang emas, jangan-jangan perak yang benar. Ya kan? Ya, kalau emas kan standarnya tinggi sekali, ya. Kalau kita ambil perak, wah, jangan juga begitu, nanti masalah kecil-kecil pun dikeluarkan zakatnya, ya. Karena zakat berkaitan dengan dua pihak, muzakki dan mustahik. Orang yang mengeluarkan zakat dan orang yang menerima. Kita tidak boleh menzalimi penerima, tidak membayarkan kewajiban kita kepada mereka. Tapi kita juga tidak boleh menzalimi orang yang memiliki harta. Kenapa? Maka dalam hadis-hadis tertentukan, hadis Abu Hurairah tentang tidak adanya zakat untuk budak, kendaraan, sepakat para ulama tentang rumah, ya, manzil, enggak ada zakatnya, meskipun dia klaster yang mahal, ya, yang miliaran atau di, ya, pantai indah manalah pokoknya, ya, tidak ada zakatnya, meskipun dia tidak ditempati, yang tempatnya hanya jin-jin saja beranak pinak di situ, ya, maka juga tidak ada ketentuan zakatnya, Pak. Ya, berarti tidak semua harta kan? Ya, jadi syariat tidak membolehkan. Nah, karena itulah terjadi perbedaan. Ya, pendapat yang pertama, ada dua pendapat, Pak. Masing-masing punya argumen. Argumennya panjang. Kita coba sederhanakan saja untuk membantu kita melihat mana yang kuat dari pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa nisab yang dipakai untuk semua perkara yang di atas adalah nisab emas. Berarti berapa, Pak, standarnya? Kalau jumhur kemarin berapa? 85 gram dikonversikan dengan uang kali faktor 550.000 tadi berapa, Pak? Yang kuat, yang benar 70 gram dikalikan dengan X itu 550. Ingat, Pak, ini hanya ilustrasi saja karena ini dilihat dengan harga pasar. Minta tolong berapa? Kalau yang 85 berapa jadinya? Ini bukan cerdas cermat, boleh pakai kalkulator. Berapa? 4675. 46.750.000. Ini menurut jumhur dengan ukuran nisab emas 85. Kalau 70 berapa, Pak? Berapa? Oh, sekitar 8 juta. 38.500.000. Begini, Pak. Iya, ya. Ini ya, ini emas menurut mereka, ya. Harus standarnya. Mau uang kuartal yang kita miliki, mau zakat piutang, ya. Dan kalau seandainya ini tidak memenuhi ukuran, ditambahkan ada utang yang saya pinjamkan ke orang lain 20 juta. Enggak penuh, enggak cukup kan, Pak? Enggak memenuhi nisab. Tapi di rekening saya ada tambahan yang mencukupkan nisab, berarti harta dong memenuhi dengan ketentuan berlaku haul setahun bertahan, ya, uang tersebut tidak digunakan ataupun kalaupun berkurang yang tidak sampai turun nisab. Seandainya dia berkurang jadi cuma 20 juta, ketika itu batal hitungan haulnya, menunggu dia menduduki kedudukan 38 juta lagi, mulailah dihitung lagi detik pertama, hari pertama, minggu pertama, sampai setahun ke depan. Dan boleh membayar di depan. Kalau kita menyangka bahwa ini tetap tersimpan di rekening, tabungan sudah ada. Biasa kita punya tabungan kan, Pak, ya. Apakah tabungan hari tua, ya? Maka berarti dikeluarkan saja. Tetap. Cara mengeluarkannya kan sudah ada nisab yang tersimpan. Kalau begitu setiap tahun atau bulan Ramadan kita hanya mengkalkulasi harta zakat kita. Di simpanan ada 50 juta tabungan hari tua. ditambah uang tunai yang ada di dompet, ada 100.000, ya. Ditambah ada uang yang saya utangkan pada keluarga, ditambah ada barang perdagangan, perdagangan kecil-kecilan, Pak. Ya kan? Asal bukan narkoba. Ya. Kecil juga kan, Pak? Pil, koplo, pil. Kecilan, tapi bahaya. Ya, terlarang. Maka yang seperti itu dihitung total setiap tahun tadi atau Ramadan tadi. Total saja langsung. Piutang sekian. Ini sekian. Total per 40. Simple. Mudah. Tidak perlu aplikasi untuk menghitungnya kan, Pak? Ya, kalaupun ada bisa minta pada Pak Kholis. Pakar aplikasi kita. Baik. Jadi begitu, Pak. Ini standar emas. Mereka mengatakan yang dipakai harus emas. Kenapa? Dengan alasan pertama, emas ini memiliki ketahanan nilai. Gitu kan, Pak, ya? Ya, perubahan dari zaman dahulu sampai sekarang tidak begitu besar. Kan begitu, Pak, ya? Ya. Dan mereka juga mengingatkan bahwa ya, sesungguhnya kalau kita lihat lebih detail tentang nisab-nisab harta, kita akan dapatkan korelasi, hubungan yang erat antara emas dengan barang-barang tersebut. Mari kita coba. Ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Urwah Al-Baruqi radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi mengutus ya Urwah ini untuk membeli seekor kambing dan memberikan kepadanya uang 1 dinar. Satu apa, Pak? 1 dinar. Kalau dinar berapa gram emas ini, Pak? Kalau kita panggil pakai standar 70 kemarin. 1 dinar berapa gram emas? 3,5 gram. 3,5 gram. Kalau dikalikan, dikonversikan dengan X berapa, Pak? Mohon maaf ini. Bukan cerdas cermat, boleh pakai kalkulator. Berapa, Pak? Untuk membantu ini, memberikan gambaran kepada kita. Ya? Berapa, Pak? 550 kali 3,5. 1 juta? 1.700.000. 150. Ya. Kesalahan bukan di papan tulis, pada yang menghitung kalau ada yang salah. 1 juta, Pak. Ya. Ini diberikan oleh Nabi kepada Urwah. Lalu dia pergi, tidak mau kemudian pulang, membawa seekor kambing dan uang 1 dinar. Hah? Oh, itu kan saya bilang. Alhamdulillah, saya sudah ingatkan tadi, Pak. 1.950.000. Ya. Nah sekarang Urwah diperintahkan oleh Nabi. Nih, 1 dinar, sekitar 1.900.000, Pak. Beli 1 ekor kambing. Dia pergi ke pasar, pulang bawa seekor kambing dan 1 dinar. Kaget Nabi. Loh, uang kembali dapatkan kambing, kok bisa? Kata Nabi, bagaimana bisa terjadi? Maka dia pun mengatakan, saya ke pasar dengan 1 dinar, saya berhasil membeli 2 ekor kambing. Kok kambingnya mahal, Pak? Iya, ini kambing Hijaz. Gede, Pak, ya. Bukan kambing seperti kambing Maiz lah, gitu ya. Ya. Jadi mahal memang. 1.900.000, ya, kurang lebih begitu. Dia pulang bawa berapa? 2 kambing. Dapat dia, Pak. Karena pandainya dia membeli. Di tengah jalan ketika pulang, ada orang nawar. Gimana kambingmu saya beli 1 dinar? Menunjukkan 1 dinar harga kambing termahal. Ya? Dan dengan kepandian mungkin bisa turun atau bahkan 2 dapat kambing. Ya? Dijual lah. Ya? Ya? Berapa? 1 dinar. Maka dia pun pulang bawa kambing sesuai pesan Nabi. Dan uangnya kembali utuh. Subhanallah. Maka dia mengatakan, barakallahu fi safaqati yaminik. Semoga Allah berikan keberkahan dalam perdaganganmu. Kamu hebat. Pedagang hebat. Ya kan, Pak? Dari sini disimpulkan bahwa 1 dinar sebanding dengan 2 kambing. Ya. Berapa nisab emas? Berapa nisab emas, Pak? Berapa dinar maksud saya? Sepakat kan ijma ulama? Berapa, Pak? Nisab emas 20 dinar. Kalau dikonversikan kambing berapa jadinya, Pak? Berapa? 40 kambing. Yang bisa mengembek ya kelebihannya, ya. Tapi, Pak, kambing ini mungkin sudah belajar kemarin, Ustaz Abdul Bar sudah sampaikan, berapa nisab yang harus dikeluarkan dari hewan ternak berupa kambing? Berapa? Ada rumusnya. 5, 30, 40. 5 onta, 30 sapi, 40 kam. Setiap kita punya 40 ekor kambing, keluar satu. Berarti berapa nisab kambing? Berapa? Yang yakin? 40. Nuh, bersama. Lihat perbandingannya. 20 dinar sebanding dengan 40 kambing. Oh, pantas. Nisab kambing ternyata 40 sebanding dengan dinar. Ya, Pak. Sekarang onta. Onta berapa, Pak? 5 onta. Kalau sembelihan kurban, satu onta bisa untuk berapa orang, Pak? Berapa orang? Onta. Ada yang mengatakan 10. Betul. Ada hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, namun lemah. Yang benar 7, Pak. 7 sama dengan sapi. Bahwa orang boleh berserikat dalam sembelihan kurban, onta atau sapi, 7 orang boleh kurang, hanya 5 orang, tidak boleh lebih. Kan begitu, Pak, ya? Pembahasan Pak kurban insya Allah pada waktunya nanti, ya, jika umur masih ada. Maka 7, saya ulangi, 1 onta untuk berapa orang, Pak? 7 orang berserikat. Kalau kita ambil nisab onta, ya, kalau kita ambil nisab onta, ya, atau kita lihat sekarang 40 kambing ini, ya, 40 kambing ini kalau kita bagi untuk 7 orang berapa jadinya, Pak? Ya, 5,7. Ya, kesalahan di luar tanggung jawab yang menulis. 5,7 onta, kan begitu, Pak, ya? Iya. Iya. Betul ini? Betul, ya. Artinya 5,7 itu berapa, Pak? Antara 5 dan 6. Ketika melihat hak fakir miskin, maka yang kita ambil ke atas atau ke bawah? Ke bawah lah. 5. Makanya nisab onta 5 ekor. Nah. Berarti, dan ini dibahas oleh para ulama yang melihat bahwa emas atau harta mengikuti standar emas nisabnya. Harta kita, mau piutang, uang tunai dan sebagainya, ya. Uang kuartal, Pak. Kalau uang virtual Bitcoin enggak ada sedekahnya, ya. Kata ahli IT. Jadi lihat, Pak. Jadi berarti ada korelasi yang kuat antara emas dengan semua bagian yang diwajibkan zakat. Kita tidak bahas tentang sapi, Pak. Ya kan? Kenapa? Karena enggak pas apa boleh buat. Kita tidak bahas karena tidak pas. Yang dibahas hanya onta saja. Yang semua ada yang protes, kita sampaikan gitu, ya. Jadi ini jelas penjelasan mereka, para ulama. Di antara yang menerangkan seperti ini adalah Syekh Muhammad Atiyah Salim, murid dari Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti rahimahullah taala, kitabnya Adwa'ul Bayan. Tatimah Adwa'ul Bayan juz yang ke-9. Menerangkan seperti ini. Dan inilah pendapat para ulama yang berpendapat seperti ini. Mau dicatat, Pak? Ya. Kalau mau dicatat boleh, kalaupun tidak nanti kita tuliskan, ya. Jadi yang berpendapat seperti ini, ya, adalah Syekh Abdullah Ar-Rukban, Syekh Yusuf Ash-Shubaili, Syekh Hamad Al-Hamad, Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam Fiqhu Zakah juz pertama halaman 164. Yang Fiqhu Zakah ini, kitab Fiqhu Zakah, dipandang oleh para ulama sebagai kitab yang fenomenal dalam pembahasan zakat. Paling luas pembahasannya dalam masalah zakat. Ya, karya dari Syekh Yusuf Al-Qardawi. Meskipun tentu saja ada kritikan di antara para ulama terhadap buku tersebut tentang poin-poinnya, termasuk Syekh Al-Albani mengkritik dalam kitab Tamamul Minnah. Tapi beliau sendiri mengatakan, siapa yang ingin tahu tentang masalah zakat lebih kompleks dan yang berkaitan dengan kekinian, baginya buku kitab Fiqhu Zakah. Ya. Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili, salah seorang ulama terkemuka ahli usul, sudah meninggal rahimahullah ta'ala. Beliau pernah datang ke Indonesia juga. Ya, dalam Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dan yang terakhir kita catat di sini adalah Syekh Muhammad bin Umar bin Sulaiman Al-Ashqar, salah seorang ulama Kuwait, ya. Dalam pembahasan beliau ya tentang pemasaran zakat kontemporer, ya. Dan yang terakhir Dr. Husamuddin Affanah, dia punya situs yang apa namanya? Yas'alunak. Yas'alunak. Beliau ahli ekonomi juga dari Palestina. Ya. Beliau juga terkenal hafizahullah taala. Beliau lah yang berpendapat atau mereka-mereka yang berpendapat bahwa harus emas. Mura'atu haqqi al-muzakki. Demi menjaga hak dari pemilik harta. Jangan sampai terabaikan apa menjadi hak mereka. Jelas, Pak ya? Baik. Dasarnya tadi Alis Urwa Al-Baruqi. Yang kedua, kecil-kecil saja Pak ya. Yang kedua bahwa dia mengikuti nisab perak. Atau dengan kata lain, bahwa mengikuti nisab yang paling kecil apanya? Apanya nilainya tentunya ya, nilai maksudnya harganya ya, bukan paling kecil, karena kalau ke sini 70 dengan 460 tentunya kecil 70 kan gitu ya, tapi harganya coba dibandingkan emas tadi berapa, 38.500.000, kalau perak tadi berapa Pak, sekarang perak kalau kita ambil 595 menurut pendapat jumhur dikali 12.850 dan 460 dikali 12.850. Saya ngintip jawabannya Pak ya. Rp5.911 Pak. Betul itu? Ya. Kalau salah berarti saya yang tanggung, Pak. 595 coba dihitung kali 12.850. Standar ya. 7.645. 7.50. Oh, ya. Artinya 7 juta. 7,6 juta. Ya. Ini kalau perak, kalau ikut jumhur 595. Kalau ikut ini sekian ya. Kalau ikut ahnaf lebih tinggi lagi, 625 kali harga itu. Maka diambil yang paling kecil, mana yang paling kecil Pak? 5 juta. 9 11. Nah, ini kata Maria. Kenapa dipilih yang kecil? Karena menjaga hak fakir miskin kata mereka. Itu pertama, alasannya. Alasannya menjaga hak fakir miskin. Kedua, nah kalau tadi, kalau tanpa alasan ini, keadaan masih 50-50 ya. Ya, sama-sama punya hak kok yang punya harta. Tapi yang kedua ini yang penting. Itu apa? Bahwa mereka mengatakan, emas dan perak, keduanya alat tukar yang sah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia harta. Ya. Sekarang itu tidak terpakai meskipun sebagian pihak ingin menghidupkan kembali. ya, emas aneka tambang dan sebagainya dan sebagainya ya. Tapi itu susah, bagaimanapun perkembangan itu adalah perkara yang tidak mungkin diingkari. Dan salah kalau orang mengatakan Islam akan mulia dan jaya hanya kalau kita kembali ke perdagangan emas kembali dan perak. Keliru itu, ya. Kalau kita buka semua buku fikih, kita akan dapatkan bahwa dirham dan dinar kembalinya kepada urf. Artinya dia mengikuti perkembangan. Nah sekarang kalau begitu, uang emas dan perak sekarang tidak ada. Menggantinya apa? Uang tunai, uang kuartal, ya, baik koin ataupun uang kertas, ya. Dan dia bernilai, kan begitu ya? Kalau sekarang bisa juga diganti dengan yang lain seperti obligasi misalnya atau apa? Saham, kertas saham. Itu juga surat berharga kan Pak? Surat berharga, disepakati punya harga. Nah, Imam Malik mengatakan bahkan seandainya orang bersepakat bahwa kulit kambing dibentuk jadi bundar bulat-bulat, dijadikan uang, dan ini akan keluar zakat jika memenuhi nisab. Jadi yang maksud Imam Malik adalah asmannya, harganya yang dilihat. Kan gitu Pak ya? Bukan bahwa dia emas dan perak. Kalau begitu, harusnya kita kembali kepada harga perak. Kenapa? Adanya zakat perak, padahal keduanya adalah komoditas atau alat tukar waktu itu, menunjukkan bahwa memang ada juga yang namanya zakat harta tadi, ya kan? Dan perak ketika itu punya ketahanan. Meskipun sekarang sudah hilang ketahanan itu, perbandingannya bukan lagi 10 perak sama dengan 7 emas, udah jauh sekali, tapi tetap dia bahwa harga termasuk ya, barang yang memiliki harga, ya. Maka kalau begitu dipakai standar perak. Dipakai standar perak, kita mengambil standar yang paling kecil untuk menjaga hak fakir miskin karena dia adalah harta, ya. Kalau di Saudi Pak, mereka memang uangnya pakainya cadangan-cadangan perak sehingga mereka sepakat uang real keluar zakatnya nisabnya adalah perak. Namun selain dari mereka seperti di Mesir dan yang lainnya, seperti juga Indonesia ada berlaku khilaf seperti ini, ya. Nah, kita sebutkan sekarang siapa yang berpendapat seperti ini. Yang berpendapat seperti ini menjadikan perak dia pertama. Pendapat dari Mujamma' al-Fiqh al-Islami, Dewan Fikih sedunia yang bertempat di Mekah pada daurah mereka yang kelima pada keputusan nomor 6. Keputusan nomor 6, ya. Jadi Mujamma' Fiqh Islami ini adalah kumpulan dari para mujtahid yang ada di berbagai belahan dunia, negara-negara Islam, OKI, anggota OKI, Rabta Alam Islami, berkumpul mereka membahas, saling debat, diskusi, ajukan paper, kemudian diolah, keluarlah kesepakatan ditandatangani. Yang tidak setuju mengatakan saya tidak setuju. Yang setuju tapi ada catatan menuliskan saya tidak setuju kecuali kalau ada begini begitu begini. Sifatnya ijtihad kolektif Pak, ya kan? Yang dia lebih kuat, lebih kokoh gitu dibanding ijtihad individual, ya. Rabithah jadi Mujamma' al-Fiqh yang merupakan cabang dari Rabithah Alam Islami di Mekah, daurah yang kelima, keputusan yang keenam. Kedua, fatwa Lajnah Daimah Saudi, dan itu wajar karena Saudi realnya perak anunya, stok cadangannya. Fatwa Hay'ah Kibarul Ulama, keputusan nomor 10 tentang uang tunai, uang kertas. Kemudian juga fatwa dari Mujamma' al-Fiqh al-Islami di Hindia, di India. Jadi dia sifatnya kolektif juga, tapi sifatnya kedaerahan. Ulama se-India berkumpul, membahas masalah nisab tersebut, dan mereka sampai pada keputusan mengikuti nisab perak. Ya, Mujamma' al-Fiqh al-Islami di India, yang diadakan pada tahun 1989. Udah lama sekali, ya. Kemudian dia merupakan fatwa dari Syekh bin Baz, fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin, fatwa dari Syekh Sa'ad Al-Khathlan, fatwa dari Syekh Saleh Fauzan, Khalid Al-Musyaiqih. Khalid Al-Musyaiqih ini salah seorang ulama Saudi di Qasim, murid dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan menantunya sekaligus. Beliau menikah dengan putri beliau. Beliau guru besar, profesor doktor di bidang fikih. Terkenal punya risalah-risalah penting dalam masalah fikih dan perdagangan kontemporer. Dan yang terakhir yang kami catat, Syekh Masyhur Hasan Salman. Seorang ulama juga usuli, murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Mereka berpendapat, untuk yang kedua tadi yang terakhir, pernah ke Indonesia. Sering, yang terakhir lagi. Ya, jadi, mereka berpendapat, ikuti nisab apa Pak? Nisab perak. Dan kami cenderung pada pendapat tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Berapa? Imma 7 juta. Dan karena kita telah mengambil ketetapan dan itu yang lebih aman bagi harta kita, melaksanakan kewajiban dan sebagainya, kita ambil seluruh nilai yang terkecil, 5.911. Siapa yang punya tabungan 5 juta tidak pernah kurang, bahkan menambah, ya? Dan kalaupun kurang, berkurangnya tetap masih di atas 5 juta setiap tahun. Khususnya bulan Ramadan ini, dia kalkulasi hartanya sekarang. Gitu Pak. Dengan model yang tadi kita sebutkan. Dia hitung uang tunainya berapa yang di dompet. Dompet istrinya berapa. Dompet dia misalnya ya. Kemudian yang di brankas berapa. Ya. Kemudian dia punya warung kecil-kecilan juga. Berapa. Meskipun yang tadi uang perdagangan belum setahun, ya keuntungan perdagangan enggak, karena dia telah punya harta nisab apa yang belum sampai setahun mengikut kepada haulnya nisab. Oleh karena itu kita wasiatkan kepada saudara-saudara kita yang khususnya punya kelapangan, punya kehidupan yang lebih lapang dalam kehidupannya, yang pasti dia mampu untuk menabung 5 juta per tahun, sebaiknya dia simpan 5 juta itu atau 6 jutaan lah. Untuk apa? Sehingga dia tidak perlu bertanya-tanya, cukup enggak nisab harta saya? Enggak perlu. Memang dia ada. Meskipun juga banyak biaya kan, punya mobil, punya apa juga butuh diberikan bensin sebenarnya. Tapi kan pasti selalu saja ada yang seperti ini. Mending dia amankan saja, tidak dikorek-korek. Ya, sekian itu mau disimpan di bawah bantal, ya, mau di ember, enggak apa-apa. Yang penting dia pengaman untuk nisab, sehingga seperti Ramadan sekarang tinggal duduk, hitung kalkulasi harta sekarang berapa dengan ketentuan yang wajib zakat, lalu per 40. Sehingga, wah kalau begini banyak dong orang yang wajib zakat Ustaz. Iya ternyata banyak Pak. Lihat, ternyata banyak kan Pak? Kok takut? Banyak kan Pak? Banyak berarti. Alhamdulillah ya. Jadi kalau begitu, apa yang dikhawatirkan fakir miskin, wah kita hanya makan beras saja lebaran, ya. Orang beli baju baru kita cuma makan beras saja, ya. Enggak ada uangnya dan sebagainya, enggak perlu dikhawatirkan. Karena kita bisa ikutkan zakat dalam memberikan kepada mereka maka makanan, ya kan begitu Pak? Ya kan? Jadi cuma kita lalai atau kurang memperhatikan tentang perkara tersebut sehingga kita pun tidak mengeluarkan apa yang menjadi hak fakir miskin. Yang rajih dari pendapat para ulama, meskipun ada khilaf dalam masalah ini, tetap kita ingatkan, yang menetapkan nisab perak Pak. Tolong diperhatikan baik-baik. Ya. Kalau kesulitan tetap menghitung Pak, sudah tahu standar nisabnya, kesulitan kita kebetulan punya praktisi auditor, Pak Rombani, kebetulan beliau ketua juga di sini bagian zakat Pak ya, jadi bisa dibantu dihitungkan. Ya. Sebenarnya zakat harta dikategorikan sebagai zakat batin. Artinya tidak boleh orang, tidak perlu orang lain tahu. Dia rahasia pribadi kita, Pak. Rahasia harta kekayaan dalam syariat Islam dijaga. Dan setiap zakat yang sifatnya zakat atau harta yang batinah dipulangkan kepada kita untuk menghitung sendiri, amanah pada diri kita. Kita tanggung jawab sendiri. Hitung, tidak perlu harus auditor melapor atau apa. Enggak perlu sebenarnya, ya. Lain dengan zakat zahirah atau harta yang zahirah, zakat yang diambil, yang dilihat dari perhitungan. Orang punya kambing sekian, datanglah pemerintah, kambingnya sudah cukup nisab ya Pak, ya dikeluarkan Pak ya. Punya kebun ya, setelah ranum padinya, meskipun belum waktunya petik tapi sudah ranum, sudah merunduk gitu, datanglah petugas jabaya namanya, dia hitung, oh berapa hektar Pak sawahnya, sekian, biasanya berapa ton hasilnya. Oh, berarti itu Bapak wajib mengeluarkan zakat. Nanti Pak kalau sudah dikeringkan, dijemur, sudah jadi bentuk gabah, saya akan ambil Pak. Ya, berapa? 1/10 atau 1/20, tergantung ada biaya apa tidak. 1/20. Setelah itu, pada hari haknya, setelah dijemur dan keringkan dan sebagainya, barulah datang petugas untuk mengambil sesuai nota yang ada. Nih, ini kan Bapak sudah tanda tangan. Itu namanya taksir atau penghitungan zakat. Ini zakat dohir, zakat hewan ternak, zakat pertanian. Itu semua zakat dohir. Ada petugas yang menghitungnya. Gak boleh kita nulis sendiri. Oh, saya punya sawah sekian. Padahal yang disembunyikan masih banyak. Gak bisa. Diteliti. Ya. Tapi kalau zakat harta, tidak, Pak. Pemerintah gak punya hak untuk mengorek, membuka rekening kita. Ya. Lihat di Facebook, yang mana yang foto-foto. Oh, dari ini. Gak ada. Gak ada hak seperti itu. Ya. Dipulangkan kepada kita. Sebaiknya begitu. Wah, waktu kita sudah habis, Pak. Mohon maaf. Masih ada yang penting sebenarnya berkaitan dengan masalah. Saya kira sudah selesaikan, Pak. Nisab ini penting sekali. Dengan ini kita menyelesaikan masalah emas dan perak. Zakat uang kuartal. Zakat perdagangan. Perdagangan. Bapak punya dagangan di rumah, ya, dihitung dengan harga pasar, jubah dan sebagainya, ternyata memenuhi 5 juta dan itu sejak tahun lalu saya berdagang seperti ini. Enggak pernah kurang, ya kan? Enggak pernah, malah bertambah. Cuma bertambahnya kadang bertambah seperti bulan Ramadan ini banyak, pesanan banyak, ya kan? Kadang bertambahnya cuma sedikit. Atau bahkan mungkin tidak ada keuntungan, tapi masih terjaga dalam bentuk barang yang siap jual. Barang yang siap jual. Maka barang yang siap jual yang dihitung tersebut, ya, ditambah, kalau memenuhi nisab, tambahkan dengan keuntungan, dikeluarkan. Karena dia hasil dari perdagangan. Jelas, Pak, ya? Terselesaikan banyak masalah dengan memilih standar yang tepat. Apa itu? Perak. Selesai masalah zakat ini. Tinggal satu masalah. Kemudian besok kita selesaikan juga. Yaitu ukuran sok. Ukuran sok. Kenapa sih berbeda? Berdosa enggak kalau menyelisih perbedaan itu? Mana yang kuat dari pendapat para ulama? Ya, ini juga penting. Kenapa? Berkaitan dengan zakat atau apa? Fitrah atau zakat fitr, fitrah ya gitu ya. Berkaitan dengan fidyah, baik fidyah karena karena berbuka atau fidyah karena sumpah, fidyah karena pelanggaran-pelanggaran seperti menggauli istri pada waktu siang hari Ramadan. Ya, namanya kafarah. So ukurannya kan, Pak? So. Apa lagi? Zakat pertanian. Berapa zakat pertanian? Nisabnya berapa? 200 sok. Kalau seorang memiliki komoditas wajib zakat pertanian dan ukurannya sama atau lebih besar dari 200 sok, maka wajib zakat. Berapa zakatnya tadi? 1/10 atau 1/5, Pak. 1/20. Nisful usyur. Nisful usyur dalam bahasa Arab. Nisfu al-usyur. Artinya 10. 1/2 dari 1/10. Artinya 1/20. Gitu, Pak. Ya. Seperti hanya tadi. Rubu usyur. Zakat harta. Zakatnya adalah rubu usyur. 1/4 usyur. 1/10. Jadi berapa? 1/40. Ya. Jadi 200 sok, Pak. Berarti ada standarnya. Nah, berapa sok itu kalau begitu? Ya? Ya. Ada yang bilang 900 ini semua, 900 kilogram. Ada yang bilang 600 kilogram. Macam-macam pendapat tentang hal itu, Pak. Nah, harus ada standar dong yang baku, ya kan, Pak? Kita harus berhati-hati dengan masalah ini. Jangan sampai wajib zakat, saya tidak keluarkan zakat. Jadi berarti sok ternyata penting berkaitan dengan beberapa permasalahan dalam syariat, maka perlu pun kita tahu tentang berapa ukurannya. Ternyata tidak bisa kita bahas pada hari ini, Pak. Besok insyaallah. Ya kan, Pak? Ada pertanyaan? Ya. Ya. Ya. Apa tadi, Pak? Dibajakan maksudnya apa? Oh ya. Ya haul betul. Ya. Per 40 betul. Ya, ya. Ini yang kurang berarti di sini. Apa itu? Ada tambah di sini. Jazakallah khair. Ketentuan haul. Artinya dengan memperhatikan ketentuan haul. Apa itu haul? Yaitu bertahannya nisab selama setahun. Maksudnya nisab standar minimal. Kalau lebih dari nisab enggak apa-apa malah. 10 juta tersimpan terus di rekeningnya. Apa lagi enggak masalah. Yang minimal 5 juta, minimal. Jadi haul. Ya, itu Pak syaratnya. Tapi di sini kita ingatkan bahwa syarat zakat harta ada dua tadi, haul dan nisab. Tapi ada keterangan yang menunjukkan kepada kita jika nisab telah terpenuhi, boleh kita membayar sebelum haul. Boleh. Ada hadis sahih riwayat Bukhari dari riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas, ya, dari Abbas bin Abdul Muttalib bahwa bapaknya Abbas membayar zakat untuk 2 tahun ke depan, zakat hartanya 2 tahun ke depan. Berarti belum terpenuhi nisab, haul. Nisabnya iya, tidak ada masalah, Nabi terima. Menunjukkan bolehnya. Boleh Pak, untuk hati-hati kita serahkan, kita yakin tidak akan berkurang itu, kita bayar. Mungkin nanti mungkin bertambah ya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Hasil apa, Pak? Hutang. Oh iya. Oh iya. Ya. Bagus sekali, Pak. Jadi tentang zakat perdagangan, bagaimana jika kita berdagang tetapi barang kita sifatnya adalah titipan, ya, bukan harta kita. Orang titip, kita punya toko, punya stand, punya apa, ya. Yang lainnya ada mungkin barang kita sebagian tapi tidak memenuhi nisab. Yang lainnya adalah barang titipan orang yang nanti dia akan ambil, dia klaim berdasarkan yang lakukan gitu, Pak, ya. Dan itu kebanyakan dalam toko-toko kelontong seperti itu kan, Pak? Ya. Ya. Yang kena zakat hanyalah yang merupakan harta kita. Harta pinjaman yang namanya utang tidak ada zakatnya, Pak. Beda dengan piutang. Jadi tidak ada zakatnya, Pak. Paham ya, Pak, ya? Ya, tidak ada zakatnya kalau dia titipan orang. Hanya ada zakat pada harta kita. Nah sekarang, seandainya begini. Saya punya barang, Ustaz, di toko itu memang punya saya. Saya yang kulaan saya. Ya, ternyata kalau dihitung dengan harga pasar, memenuhi nisab. Dan ada barang titipan. Ya, Pak, ya? Jelas ini berarti wajib zakat, kan, Pak? Tapi apakah yang saya keluarkan zakat saya saja? Nah, yang benar bahwa ketika akan saya bayarkan zakat tersebut, saya hitung berapa nisab tadi dari komunitas tadi yang milik saya sendiri. Mungkin dalam hitungannya ternyata 8 juta. Ya kan, Pak? Terus saya juga tambahkan barang yang terjual milik orang lain yang sudah menjadi hak saya, kan, gitu, Pak, ya? Ketika si presentasi kan gitu, terjual sekian, Bapak dapatnya sekian, ya, gitu, ya. Dan itu sudah laku, meskipun belum diambil oleh yang punya, ya, belum dicatat oleh dia, tapi sudah ada, sudah hak kita. Kita tambahkan 8 juta plus keuntungan dari yang terjual yang merupakan hak kita dari barang titipan yang dititip ke kita. Per 40, gitu, Pak. Jelas, Pak, ya? Baik. Tentang zakat profesi, memang dia adalah perkara yang baru, munculnya belakangan, Yang pertama mengangkat itu adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhu Zakah. Dan dengan itu kemudian terjadi perdebatan yang kuat di antara para ulama. Meskipun kebanyakan dari keputusan mujamak fikih sekarang menetapkan adanya zakat profesi itu. Dan sebagian ulama di Saudi melihat hal itu. Seperti Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah ta'ala. Tapi dengan ketentuan tertentu. Beliau mengatakan itu berlaku bagi seseorang yang gajinya memenuhi nisab. Dan bahwa gaji tersebut tidak akan berkurang. Ya, maka dia berarti masuk dalam harta. Dan ketimbang dia menunggu setahun, padahal gaji toh segitu juga, ya, lebih baik dia keluarkan per bulan. Gajinya yang misalnya 30 juta per bulan itu, dia potong memang dari setiap bulannya per 40 dikeluarkan setiap bulan. Kan sama saja dengan menunggu 30 juta kali 12 bulan terus dihitung. Yang ini kata beliau ya lebih aman bagi seseorang dalam menunaikan zakat, lebih cepat sampainya kepada fakir miskin. Dan telah kita dapatkan tadi keterangan bahwa toh boleh membayar zakat harta sebelum jatuh haul, sebelum jatuh tempo. Boleh Pak, bayar di depan. Ya, dengan dasar itulah beliau mengatakan boleh zakat profesi untuk profesi tertentu. Misalnya anggota dewan. Ya, misalnya Pak ya. Misalnya presiden dan sebagainya ya, yang dia punya gaji seperti itu. Ya, tidak diambil atau bahwa kalaupun berkurang tetap nisab tidak akan terkurangi, dipotong saja setiap bulannya. Bagaimana cara memotongnya? Ya seperti yang tadi disebutkan. Ya. Ya. Dengan mengurangi kebutuhan atau tidak. Ya. Kalau mau lebih aman tanpa mengurangi kebutuhan, tapi yang tepatnya setelah mengurangi kebutuhan. Ini dalam keadaan yang disebutkan oleh difatwakan oleh Syekh Abdullah Jibrin. Adapun setiap pegawai negeri golongan 1, golongan berapapun dipotong atau eselon pun dipotong otomatis per bulannya. Ini perkara yang sesungguhnya menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama tidak ada. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar masalah harta dan gajinya, tapi juga kebutuhannya, ya. Karena itu disyaratkan haul. Ya, meskipun boleh membayar sebelum haul. Kalau seseorang punya gaji misalnya 10 juta atau 5 juta, terpenuhi nisab kan gitu ya. Tetapi daftar tagihan setiap bulannya ya mungkin sampai 4 juta. Ya. Maka sesungguhnya memotong gajinya otomatis dengan alasan gaji profesi ini berbahaya. Yang memotong bisa terkena bentuk-bentuk kedzaliman kepada orang tersebut. Ya. Tetapi jika seseorang lapang dada tentang hal itu, dia mengatakan ya enggak apa-apalah. Ya, dia ikhlas. Ya, yang benar insyaallah tidak mengapa. Masuk dalam bab sedekah yang sunnah. Artinya jangan terlalu diributkan. Oh kan bidah. Kalau dia juga lapang dada enggak ada masalah. Ya kan? Hak fakir miskin dia berikan sedekah, enggak apa-apa. Dan berdasarkan keterangan itu, tidak boleh misalnya seseorang punya gaji 30 juta, udah dipotong oleh atasannya, ya, atau oleh perusahaan, atau oleh pemerintah 40%, 30 juta bagi 40, Pak, berapa? 750 ribu, kan begitu Pak ya? 30 juta per 40. 750 kan 3 per 4. Ya. 750 ribu rupiah sudah dipotong untuk zakat profesi. Gitu apa ya? Ya. Sementara dia punya juga di rumahnya rekening taruhlah misalnya 50 juta. Ya, kan menusakan kan Pak juga. Zakat emas bahkan, ya kan? Di shopnya. Terus dia mengatakan, "Ah, kan udah dipotong pemerintah 750 zakat profesi, udahlah. Itu zakat saya. Yang ini enggak ada kewajiban zakat." Apa maksudnya, Pak? Artinya dia merasa sudah cukup dengan apa yang dipotong oleh pemerintah. Salahnya pemerintah, itu kan enggak ada zakat profesi. Dia udah potong zakat saya, udah saya enggak bayar yang sana. Enggak boleh, Pak. Karena tadi zakat profesi menurut pendapat yang paling kuat hanya ada pada keadaan tertentu tadi. Adapun ada tagihan dan sebagainya maka itu tidak. Ya. Ya. Dan kalaupun dipotong, ya. Ya. Berarti kan dipotongnya masih kurang dari ketentuan jumlah harta harusnya 30 juta plus 50 juta yang di rekening, kan gitu Pak? 80 per 40, itu zakatnya dalam setahun, harusnya Pak. Maka jangan sampai seseorang dengan alasan zakat profesi ada atau zakat profesi tidak ada, lalu kemudian dia tidak membayar zakat kewajiban dari harta yang lain dengan alasan sudah dipotong pada zakat apa? Profesinya. Enggak. Ya. Dan sekali lagi, kalau dikeluarkan, dia keluarkan itu sebagai bentuk sedekah. Insyaallah, daripada dia dongkol tiap bulan sama pemerintah misalnya, ya kan? Dia dongkol tiap bulan sama bosnya. Oh, motong-motong enaknya saja ya. Itu kan pendapat kamu, pendapat saya beda. Dia ikhlaskan, udah sedekah. Ya. Kemudian dia hitung, harta saya yang lain juga tentunya memenuhi ini. Ini sop 5 juta ke atas. Saya bagi lagi 40, keluarkan. Insyaallah, dengan itu ia melaksanakan kewajiban zakat dan ia pun mendapatkan pahala keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Wallahu a'lam bissawab. Ya, cukup sekian ya, Pak. Masih ada? Ya, Pak. Terakhir mungkin. Oh. Ya. Ya. Baik, pertanyaannya bagus sekali dari Bapak. Setelah kita bahas tadi Pak bahwa zakat piutang ada. Ya, tapi ketentuannya piutang tersebut adalah memenuhi ini nisab tadi. Ya kan Pak? Sudah paham tadi nisab 5 juta sekian. Ya. Jadi ada, tetapi ketentuan ada itu berlaku hanya bagi tapi ketentuan membayar setiap tahun hanya berlaku jika yang memegang uang kita itu orang yang mudah untuk ditagih. Adapun jika sulit, maka dikeluarkan zakat hanya ketika diterima dan hanya satu kali alias satu tahun, Pak. Per 40 saja. Itu, Pak. Jelas, Pak, ya? Zakatnya. Jadi ada zakatnya, tetapi dalam keadaan tertentu ada zakatnya di total semua jumlah. Tentunya dilihat per individu jadinya, karena masing-masing orang beda keadaan membayar atau tidaknya, kan gitu Pak ya. Nah, dikeluarkan zakat per 40. Sekarang kalau ternyata dia bayarkan, apakah saya punya hak untuk menagih lebih dari itu? Kemarin 10 juta, tapi itu kan harga turun terus, harga uang kan turun terus gitu. Ada inflasinya kan. Nah bagaimana, apakah boleh saya minta? Tidak boleh Pak. Ketentuan syariat mengatakan, kaidah fikih mengatakan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap utang piutang yang ada padanya kelebihan manfaat, maka dia bentuk dari riba. Loh, zalim dong kalau begitu dia, Pak. Dia ngambil uang saya, minjam uang saya, kemudian begitu. Ya enggak, memang begitu, Pak. Sebenarnya disinilah titik permasalahan yang menunjukkan keindahan Islam. Utang piutang sebenarnya dalam ilmu fikih disebut sebagai aqdut tabarru. Sifatnya transaksi sosial, Pak. Bantuan santunan. Dan sifat bukan akdut tijarah. Bukan bentuk transaksi bisnis atau niaga. Ya. Karena bantuan untuk orang. Sehingga diberikan kepada orang yang butuh. Wah, itu pertama, Pak. Tidak boleh dicampurkan. Dan adalah orang Yahudi yang pertama kali mencampurkan antara akad sosial dengan akad jual beli. Sehingga mereka memberikan bantuan bagi orang yang membutuhkan, tapi mengambil keuntungan, membisniskan utang. Maka turunlah teguran. Ketika diharamkan riba kepada mereka, mereka bilang, jual beli kan boleh halal. Ya kan Pak? Jual beli gambling juga. Saya pakai modal, beli barang, saya jual, dapatkan keuntungan. Kan berat, tambah berarti uang saya. Ya? Begitu juga utang. Saya pinjamkan, kamu butuh berapa? 10 juta nih, kembali 15 juta ya. Kan untung juga saya. Sama dengan jual beli. Maka turunlah firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Betul. Sama-sama ada keuntungan, tapi ini bisnis, ada usaha, ada kepandaian melihat peluang dan sebagainya. Kalau ini justru orang yang butuh dimanfaatkan, rentan. Ini justru tidak boleh karena dia akad sosial, maka terlaranglah Pak ketika itu. Jadi ini menunjukkan tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Apa boleh buat? Makanya diantara perkara yang harus diperhatikan juga adalah bahwa kita tidak sembarang meminjamkan uang. Melihat track record dari orang tersebut. Kita kadang lalai ya untuk melihat track record. Nah, sekarang orang malah tidak perlu track record. Dia, yang penting dia punya kekuatan untuk menarik, menyita. Maka berani dia memberikan pinjaman, leasing dan sebagainya, ya kan? Bahkan tanpa DP, tapi ingat BPKP sama saya terlambat 1 bulan, dihadang di tengah jalan, sudah ada tukang foto, cek, ini belum terscan, belum lunas atau terlambat langsung ditarik. Enggak bisa apa-apa kita. Kan ya? Itu jahatnya. Membuat kita sengaja butuh, setelah butuh kok ternyata diperalat, hilang cicilan kita. Dan ternyata kemudian harusnya dalam syariat dinegosiasi ulang. Oh tidak berat berarti dia membayar sekian dalam per bulan. Hanya ditambah gitu ya. Harusnya begitu. Tapi begitulah tadi. Memanfaatkan kebutuhan. Kadang membuat orang butuh secara semu. Bukan kebutuhan pokok tapi semu. Akhirnya setelah itu terikat. Dimudahkan untuk mengambil akad. Padahal dia telah dipegang ekornya. Nah, itu Pak. Jadi tidak boleh. Yang namanya utang piutang dalam Islam. Akdut tabarru. Akad sosial. Maka kalau ada hukum ketentuan, kalau kesulitan, fanadiratun ila maisarah, diberi tangguh tempo. Dan kalau diberi tangguh tempo, tidak boleh ada pertambahan nilainya, enggak boleh. Ya, karena memang sosial gitu. Itu tujuannya, Pak. Nah, kita kadang lalai dalam hal track record. Kata tadi, seorang mukmin tidak boleh terjerumus ke dalam satu lubang dua kali, tidak boleh digigit kalajengking dari satu lubang dua kali. Udah tahu ada lubangnya masih juga dekat-dekat, ya? Berarti kita tidak waspada. Waspada itu Pak. Jadi tidak boleh Pak. Apa boleh buat ya. Kita berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita berikan mencukupkan dia dari yang haram. Dan Allah balas insya Allah di akhirat nanti dengan kebaikan yang besar. Tapi bagi yang meminjam. Bolehkah dia kembalikan lebih? Boleh Pak. Babnya qardul hasan namanya. Atau adaul hasan. Orang yang baik. Jika dia membawa atau memberikan lebih dari apa yang dia pinjam sebagai bentuk penghargaan dan sebagainya boleh. Asalkan tidak disyaratkan dari awal. Itu boleh Pak. Ya Allahu a'lamu bisawab. Itu tentang masalah utang piutang. Dan utang piutang sendiri ada babnya khusus dalam pembahasan fikih islami. Wallahu a'lamu bisawab. Itu Pak. Ya. Lahan tidur. Investasi, ya. Gak ada. Barang yang disewa. Dia menyewakan misalnya baju pengantin atau kursi, tenda. Tidak ada zakatnya Pak. Meskipun dia punya banyak tempat-tempat seperti itu, tidak ada zakatnya. Sebenarnya detail zakat ada bagiannya Ustadz Abdul Bar, ya. Ya, cuman ya kita hanya mengingatkan titik-titik yang krusial, poin-poin yang sangat penting berkaitan dengan timbangan Pak ya, yang mungkin ini tidak sempat dibahas oleh beliau. Kalaupun dibahas, alhamdulillah semakin kuat kita ya. Tetapi bahwa beliau akan membahas tentang barang-barang yang wajib zakat dan sebagainya lebih detail. Bukan bagian saya sebenarnya, Pak. Ya. Bukan fak saya katanya. Tanah kosong juga tidak ada. Kecuali tadi, investasi kan ada dua, Pak. Dia hanya beli, satu saat dia jual. Satu saat. Atau bahkan dia akan bangun untuk anak-anaknya. Ya, jika menikah nanti sudah punya tanah. Yang seperti ini, tidak ada zakat. Lain kalau memang dia beli tanah itu sebagai investasi dan setiap saat dia perhatikan harganya. Siapa yang berani nawar, tiba-tiba ada yang tawar, dia jual. Berarti ada niat untuk dijual. Ada niat untuk dijual berarti dia yu'addu lil bay', masuk zakat perdagangan. Masuk zakat perdagangan. Gitu. Karena ada niat dia untuk menjual. Ya. Begitu Pak. Tapi kalau hanya untuk investasi, maksudnya untuk anak saya ke depan, mungkin dijual, mungkin tidak, ya? Ya mungkin dijual, mungkin tidak. Karena boleh jadi, karena ternyata tadinya untuk rumah anak-anak kita ternyata perkembangan yang pesat, tidak strategis lagi untuk hunian, terlalu bising dan sebagainya, akhirnya saya jual saja. Ketika dia rubah jadi jual, barulah berlaku niat jual beli, dan dihitunglah sejak itu satu tahun ke depan dikeluarkan zakatnya. Meskipun barang tadi ternyata belum laku-laku, apa boleh buat? Dia termasuk komoditas yang diperdagangkan. Jadi zakat perdagangan bukan hanya dikeluarkan oleh orang yang memang pedagang. Itu mungkin yang kita pahami selama ini hanya berlaku bagi para pedagang. Saya tidak. Ya. Ketika kita berniat menjual mobil kita misalnya, ya. Kapan kita mengakatkan niat itu? Aduh, kayaknya perlu diganti di mobil saya mau jual. Maka berlakulah haul untuk barang perdagangan, ya. Ternyata lakunya 2 tahunnya akan datang dan ada masalah. Dikeluarkan zakatnya. Kalau bisa dikeluarkan zakatnya setiap tahun jika ada uang yang lain. Jika tidak punya uang, ya. Kita berapa harga mobil ini? Harga mobilnya 1 miliar. Ya, misalnya, ya. Yang tadi Ferrari misalnya, ya. 1 miliar ternyata harganya gitu. Ya, kita keluarkan 1 miliar per 40. Meskipun ternyata lakunya 2 tahunnya akan datang gitu. Tetap kita keluarkan zakat. Kalau enggak ada, harganya mahal Ustaz. Tapi tidak ada uang untuk membayarnya. Misalnya seorang yang punya tanah di Jakarta Pusat. Ya. Di samping gedung-gedung ada tanah dia sepetak, sebidang. Yang dia kesulitan untuk bayar PBB-nya. Kan sudah tinggi kan. NJOP-nya kan sudah tinggi sekali. Ya kan. Dia mau jual. Ya kan. Harganya memang mahal kan gitu ya. Tapi kan karena mungkin letaknya atau memang ukuran yang tidak pas untuk bangun gedung bertingkat atau apa, belum tentu cepat laku kan begitu Pak ya? Belum tentu cepat laku. Mungkin dipasarkan 2 tahun, 3 tahun tidak laku-laku, belum laku maksudnya. Wajib zakat? Ya wajib zakat juga, Pak. Loh, bayarnya pakai apa? Oh, bayar PBB-nya saya enggak bisa. Ya sabar kalau begitu. Kalau tidak ada, tidak ada, selesai. Tidak akan diberatkan kan gitu ya? Tapi nanti dia keluarkan ketika laku. Paham, Pak? Ketika laku 3 tahun ke depan 10 miliar laku. Wah, ditanya mana zakatnya, Pak? Wah, itu kan dulu saya enggak bisa mampu bayar kok. Memang saya niat jual, tapi saya enggak punya bayar, enggak mampu bayar. Sekarang mentang-mentang sudah laku kok ditagih. Ya memang begitu, Pak. Ya. Memang begitu karena dia barang yang disiapkan untuk perdagangan. Apa boleh buat karena 3 tahun berikutnya baru laku, dia keluarkan zakat 2 tahun. Alias zakatnya adalah 2 kali 10 miliar per 40. 2 kali 10 miliar per 40. Alias 10 per 20. Kan begitu. 10 miliar per 20. Berapa jadinya, Pak? Banyaklah pokoknya ya. 50 juta. Gitu. Zakatnya untuk 2 tahun. Dibayar kapan? Ketika terima uang itu. Jelas ya? Itu wajib baginya karena barang perdagangan. Jadi bukan hanya pedagang yang mengeluarkan zakat perdagangan. Barang yang disiap mayu'addu lil bai', apa yang disiapkan untuk jual beli. Ya, ini mungkin juga kadang terabaikan ya di kalangan sebagian kaum muslimin begitu, Pak. Ya. Dizakati, Pak. Karena dia harta kita. Tapi kan nanti kan dipakai untuk berangkat haji, Pak. Iya betul. Kalau sudah disetor, misalnya. Kalau sudah disetor, nah itu sudah tidak ada zakatnya. Karena bukan milik kita saja. Bukan milik kita lagi. Sudah milik atau dipegang oleh mereka. Dan kita menunggu fasilitas untuk diberangkat. Tapi kan tidak, biasanya kan tidak gitu, Pak. Disetor tapi di rekening. Betul disetor. Tapi pemerintah kerjasama dengan bank tertentu. Kita setornya ke bank itu. Sebenarnya bukan haknya pemerintah itu, uang kita itu. Ya, kalau pemerintah pakai untuk investasi dan sebagainya itu tidak tanpa izin tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Itulah riba namanya, ya. Dan uang yang kita taruh ke bank tadi, ke rekening tabungan tadi itu pinjaman kita kepada bank. Dia minjam sama kita. Sehingga kalau ada bunga dikasih kita, jangan diambil. Setiap tambahan dari utang maka dia adalah riba. Harus kita buang, gunakan untuk fasilitas umum, jalan dan sebagainya, ya. Keluar zakat. Padahal saya gunakan untuk haji nanti. Iya, karena harta kita. Dan belum terpakai. Ada orang berniat untuk itu tadi, tabungan hari tua atau beasiswa untuk anaknya kan gitu ya, tabungan beasiswa untuk anaknya. Ya, ada zakatnya. Ada Pak, karena harta kita. Ada. Jika memenuhi ketentuan nisab dan berlaku padanya haul. Tapi sudah disetor ke untuk dapatkan kursi. Ya, itu pun boleh enggak dibatalkan? Maksudnya kalau ya, misalnya meninggal Pak, yang punya berangkat meninggal, dikembalikan enggak uangnya? Berarti itu pinjaman kepada Depak. Karena kita belum berangkat haji. Paham ya? Baru hajiz al-makan, namanya baru pesan tempat, ibaratnya gitu. Ibarat ada konser, mohon maaf nih. Ibarat ada acara gitu ya, saya pesan tempat gitu. Ya kan? Itu masih uang saya sebenarnya, ya. Kapan itu hilang dan tidak ada milik dia ketika saya menggunakan fasilitasnya. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi masih keluar zakat, Pak. Wallah, meskipun dipegang sama dia. Apakah uang dia? Belum. Dia boleh pakai? Enggak boleh. Itu uang saya. Ya itulah saya bilang tadi, yang salah mereka. Kenapa diputar di bank? Salahnya dia. Dan itulah yang membuat antrian haji menjadi panjang, terlalu mudah. Ibarat kemarin-kemarin itu cicil motor itu yang dimudahkan. Tanpa DP pun bisa. Berlindung orang, setelah itu ditarik nantinya. Ya kan? Begitu juga ini tadi. Ayo, tabungan haji. Ternyata hanya mau cari dananya, Pak. Untuk digunakan. Ini tidak boleh, ini riba. Hidup dengan harta riba, memanfaatkan. Ya, maka lebih baik, Pak, enggak usah tabungan haji. Tunggu saja dinaikkan haji. Kalau bukan dibayarkan, dihajikan karena sudah meninggal. Allah musta'an. Ya, Pak. Ya, itulah. Iyalah. Sebelum dipakai berangkat haji. Iya, Pak. Karena itu harta. Harta, Pak. Ya kan? Saya tanya, itu harta atau bukan? Harta kita. Seandainya sudah milik Depak, tidak akan kembali uangnya kan? Ya Pak? Itu kan kembali. Boleh diklaim kembali. Seorang batal atau yang bersangkutan sakit yang menyebabkan tidak mungkin berangkat lagi. Atau bahkan sudah meninggal. Diberikan kepada ahli waris. Berarti harta dia Pak. Sama dengan tabungan uang pensiun tadi. Tabungan beasiswa untuk anak kita. Uang harta kita itu tidak? Harta kita. Meskipun mungkin lebih mudah karena dikatakan tabungan kan ya. Arti uang kita. Itu juga tadi tabungan haji. Tabungan kita Pak. Kita nabung untuk berangkat haji. Cuman penyelenggara biar dapat sponsor. Ya. Minta uang dari kita. Diingin dapat list. Pasti dapat list. Tapi 10 tahun lagi. Waduh setengah mati kita. Ya kan? Kebanyakan yang sudah nunggu waiting list tadi. Atau apa. Nunggu jadwal setahun itu. Tetap saja bersama mencari UNH plus dan sebagainya. Lebih mudah kan begitu Pak ya. Nah akhirnya begitu. Wallahu a'lamu bissawab. Itu yang kita lihat dalam perkara ini, Pak. Mungkin di sana ada yang melihat bahwa tidak ada kewajiban zakat untuk tabungan haji, tapi yang benar bahwa dia bagian dari harta diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira cukup, Pak. Mohon maaf, ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari setan dan syaitan. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Yang haji itu tergantung tak pertambahannya kan Pak? Setor pertama berapa Pak? 26 juta. Oh sudah kena nisab. Ya berarti 26 itu per 40. Berapa yang kita masukkan? Berapa yang kita masukkan? Per 40. Atau yang benarnya berapa yang kita masukkan? Ditambah harta-harta yang lain, ya, yang memenuhi kriteria harta zakat per 40. Gitu, Pak. Dia melatih kita pembukuan juga sini, Pak ya. Agar disiplin keuangan gitu. Jelas, Pak ya? Apa? Ya, silakan, Pak, silakan. Kan pendapat ya, pendapat para ulama kan boleh saja. Cuma itu tadi kan kita hati-hati ya. Apalagi yang mengatakan itu adalah pendapat dari ulama yang kolektif ijtihad mereka. Terjadi perdebatan, mungkin juga bertengkar, tapi nggak pakai lempar kursi, ya kan? Akhirnya mereka sampai pada keputusan Perak yang jadi standar. Maka, begini, ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang mengatakan emas juga bukan ulama sembarangan, para ulama ahli usul ya dan sebagainya, tetapi itu tadi bahwa ya, melihat dalil dan apa yang menjadi hak fakir miskin, kami cenderung kepada pendapat yang mengatakan perak. Yang melihat emas ya silakan, jangan dikatakan oh sesat, oh pelit, kikir dan sebagainya. Enggak. Ini masalah agama ya, kita hanya tunjukkan apa yang lebih berhati-hati dalam beragama gitu. Wallahu alamu bissawab. Saya kira cukup Pak ya. Ya, kita tutup dengan kafara majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.